hati diriku. Kemana saja kau seperti bayanganku. Selalu bertanya di dalam hatiku, apa yang kau cari, apa yang kau cari. Mengapa engkau selalu mendekatiku? Apakah engkau sedang menggoda diriku? Yeah, boleh-boleh saja, aku takkan marah. Katakan maumu, katakan saja maumu. Apakah dirimu ini menjadi kekasihku? Janganlah kau malu-malu, katakanlah padaku. Apakah dirimu ini mendapatkan cintaku? Janganlah kau malu-malu, sebenarnya ku tahu. Dengan sengaja akan kubuka diriku. Oh, mengapa harus aku sembunyikan? Inilah diriku, kau curi saja cintaku. Oh, apakah dirimu ini menjadi kekasihku? Janganlah kau malu-malu, katakanlah padaku.